Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله إن شاء الله pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan Kitab Al-Mulakhas bi Syarhi Kitab At-Tauhid. Pembahasan kita terakhir sampai bab Ihtirami Asma'illah Ta'ala, menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taghyiril ismi li ajli dzalika, dan merubah nama yang tidak pas, tidak pantas, dikarenakan menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk pada bab yang berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. باب barang siapa yang mengolok-olok, mencela sesuatu yang di dalamnya menyebutkan Allah atau Al-Quran atau Rasul. Wa qala Allah ta'ala, wa la in sa'altahum la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu. Dan sungguh apabila engkau tanyakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik, yang mereka mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau tanyakan kepada mereka, kenapa mereka mengolok-olok Rasul, mengolok-olok para sahabat, sungguh mereka akan mengatakan, kami ini hanya bercanda dan bermain-main saja. Tamamul ayah, sempurnanya ayat yang kita bacakan tadi, lanjutannya, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَحْزِئُونَ. Katakanlah, apakah kepada Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada udur lagi bagi kalian. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ayat ini menjelaskan tentang ucapan orang-orang munafik akan dibahas pada pembahasan yang berikutnya. Tatkala mereka mencela Rasulullah, mencela para sahabat, menyatakan Rasulullah dan para sahabat itu mereka orang yang rakus, mementingkan perut saja. Mereka adalah orang yang dusta lisannya. Mereka adalah para pengecut ketika bertemu dengan musuh. Ini ucapan orang-orang munafik kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian turunlah ayat tadi. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Sungguh apabila engkau tanyakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik, kenapa kalian mengucapkan kalimat-kalimat tadi? Mengolok-olok Nabi dan para sahabatnya, mencela Nabi dan para sahabatnya. Mereka mengatakan, kami ini hanya bercanda saja, sendak gurau saja, kami ini hanya main-main saja. Alasan yang mereka sebutkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah katakan, kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka. Apakah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ayat-ayat kalian mengolok-olok? Tidak ada lagi udur bagi kalian. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Munasabatu hadal bab li kitab tauhid. Korelasi bab ini dengan kitab at-tauhid. Bayanu hukmi man hazala bi syai'in fihi dikrullah. Awil Qur'an. Awil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Korelasi bab yang kita bahas dengan kitab Tauhid, penjelasan hukum orang yang mengolok-olok, mencela sesuatu yang di dalamnya menyebutkan Allah atau Al-Quran atau Rasul. Wa annahu kufrun munafin li tauhid. Sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kekafiran yang menafikan ketauhidan. Sehingga hati-hati. Jaga lisan. Jangan sampai mengolok-olok Allah, mencela Allah, atau mencela Al-Quran, atau mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap bentuk ucapan atau perbuatan yang di dalamnya menghina, mencela Allah, mencela Al-Quran, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan kekafiran dan menafikan ketauhidan. Ya. Babu man hazala ila akhirhi ay babu bayani hukmi man fa'ala dhalika. Bab orang siapa yang mengolok-olok sesuatu di dalamnya menyebutkan nama Allah sampai akhir tentang bab ini. Maknanya, bab menjelaskan hukum orang yang melakukan perbuatan tersebut. Hajala al-hajal, al-mizah didul jib. Hajal, maknanya itu al-mizah, bercanda. Lawan kata atau antonim dari al-jib, bersungguh-sungguh. Serius. Ya. Ada mizah, ada juga al-jid. Kalau al-mizah artinya bercanda. Kalau al-jid ini bersungguh-sungguh. Walaupun bercanda, walaupun bermain-main, tapi kalau di dalamnya mengolok-olok, mencela Allah, mencela Al-Quran, mencela Rasul, ini bisa menyebabkan kekafiran. Walain, dalam ayat, walain sa'altahum, walain al-lamu lamul qasami. Lain, lam di sini, lamul qasam. Lam yang digunakan untuk bersumpah. Ya. Artinya demi Allah, sungguh. Kalau engkau tanyakan kepada mereka. Ya. Dalam bahasa Arab, banyak bentuk-bentuk lam. Ada lam lita'lil. Ada juga lamul qasam. Lamul ta'ukid. Sa'altahum. Engkau tanyakan kepada mereka al-khitabu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah dalam ayat ini diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay sa'alta ha'ula'il munafiqina an istihza'ihim bika wa bil Qur'an. Apabila engkau tanyakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik tentang mengolok-oloknya mereka kepadamu dan kepada Al-Qur'an. La yakulunna, niscaya mereka akan mengatakan mu'tazirin. Dalam keadaan meminta udzur, mencari-cari alasan. Ya. Ini orang munafik. Ketika diketahui kesalahannya, berusaha untuk mencari-cari alasan. Nah, padahal telah jelas kesalahannya. Nakhudu wa nal'abu wa lam naqsud al-istihza wa takdhib. Kata orang munafik, kami hanya bercanda dan bermain-main. Kami tidak bermaksud untuk mengolok-olok. Kami pun tidak bermaksud untuk mendustakan. Wa innama qasadna al-khawdha bil hadisi wal la'bi. Tetapi kami menginginkan atau bermaksud bercanda dan bermain-main dalam pembicaraan ini. Ya. Kita orang munafik, kami melakukan ini tidak ada maksud untuk mendustakan. Tidak ada maksud juga untuk mengolok-olok. Akan tetapi kami hanya bermaksud untuk bercanda. Bermain-main saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada rasul-rasulnya, ayakul lahum tawbikhan lahum ala istihza'ihim. Katakan kepada mereka, sebagai bentuk celaan kepada mereka, dikarenakan perbuatan mereka mengolok-olok Nabi dan juga para sahabatnya. Wal khitabu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah ini diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Rasul kepada mereka, kepada orang-orang munafik. Inna udhrakum hadha lan yughni ankum min Allah syai'a. Sesungguhnya udhur kalian ini tidak menyelamatkan kalian sedikit pun dari adab Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kalian kemukakan hanya main-main, hanya senda gurau saja. Tidak bermanfaat sedikit pun. Tidak bisa melepaskan dari adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Al-makna ijmali al-ayah, makna global ayat yang kita bacakan tadi. Yaqulu Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa la in sa'alta ha'ula'i al-munafiqin alladhina takallamu bi kalimatil kufri istihza'an. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, orang-orang munafikin, yang mereka berbicara dengan kalimat kekafiran dalam bentuk istihza, mengolok-olok, celaan. Dan ini diantara sifat orang-orang munafikin. Mereka banyak mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Apalagi ketika mereka bersama dengan kelompoknya, sama-sama dari kalangan munafiqin, atau mereka bersama dengan orang-orang kafir. Nah, mereka mengolok-olok kaum muslimin. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka orang-orang munafikin bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berpura-pura dengan menyatakan kami beriman. Dan apabila mereka bertemu dengan teman-teman mereka dari kalangan orang-orang kafir atau sesama munafikin, mereka mengatakan kami bersama kalian. Kami menyatakan iman hanya mengolok-olok kaum muslimin. Ini keadaan orang-orang munafikin. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan keimanan, keislaman, sementara menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Dalam lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat, akan tapi dalam hatinya tidak meyakini kandungan yang ada di dalam dua kalimat syahadat tersebut. Ini orang-orang munafiqin. Nah, mereka mengucapkan kalimat kekafiran dalam bentuk istihza, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Al-Quran dan juga Rasulullah SAW. فَإِنَّهُمْ سَيَعْتَدِرُونَ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَقْصُدُ الْإِسْتِهْزَى وَالتَّكْذِيبِ. Sesungguhnya mereka itu akan minta udur. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, kenapa kalian mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayat-ayatnya, mengolok-olok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan minta udur. Bahwasanya mereka itu tidak bermaksud untuk mengolok-olok. Tidak bermaksud untuk mencela, mencaci maki, dan juga tidak ada maksud untuk mendustakan ayat Allah, mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya. Tidak ada maksud demikian. Wa innama qasadul khawdha fil hadis. Akan tapi maksud mereka hanya bersenda gurau dalam pembicaraan, hanya bercanda. Kami mengucapkan kalimat tadi yang mengandung celaan kepada Allah, hanya bercanda. Atau yang mengandung celaan kepada Rasul, hanya bercanda. Atau yang mengandung celaan kepada ayat-ayat Allah, hanya bercanda saja. Bercanda kok. فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُدْرَهُمْ هَذَا لَا يُغْنِي أَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Maka Allah mengkhabarkan kepada mereka bahwasannya alasan-alasan yang mereka kemukakan tersebut tidak bermanfaat sedikit pun. Tidak bisa menyelamatkan sedikit pun. Tidak bisa menyelamatkan mereka dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang mencela, mengolok-olok Allah, ayat-ayat Allah atau Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan alasan bercanda, dengan alasan ini main-main saja kok, tidak ada keyakinan dalam hati saya, sekedar bercanda saja, ini bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Ya, sehingga berhati-hati, jangan sampai kita mengucapkan suatu kalimat yang di dalamnya mengandung celaan kepada Allah, celaan kepada Rasul, celaan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekedar bercanda saja, hanya main-main saja, bukan dengan keyakinan. Ya. Ini bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Nah. Misalkan seorang mengatakan Rasulullah itu rakus kekuasaan. Saya bercanda kok bilangnya, enggak sungguhan. Ucapan semacam ini. Ya. Bisa menjerumuskan kepada kekafiran walaupun hanya bercanda saja. Nah. Atau kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini kurang baik, jelek. Ayat ini enggak cocok di masa sekarang ini. Nah, ketika diingatkan, tidak boleh mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Demi negara, aku bercanda saja kok. Ini bercanda, kesungguhan, hanya main-main saja. Ya. Biar hidup suasana atau lain sebagainya. Nah, ayat Allah bukan untuk jadikan candaan. Dan mereka mengolok-oloknya. Ataupun Rasulullah SAW bukan untuk dijadikan sebagai candaan. Dan mereka mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik saja pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ketika mereka mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Allah perintahkan Nabi untuk mengatakan kepada mereka, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya, kalian mengolok-olok, kalian mencela? Mereka orang-orang munafik mengatakan, kami hanya bercanda saja. Kami hanya bermain-main saja, enggak ada niatan dalam hati kami bersungguh-sungguh, serius dalam mengucapkan kalimat tersebut. Hanya candaan saja. Hanya gurauan saja. Hanya main-main saja. Apakah Rasulullah memberikan udur? Ya sudah, enggak apa-apa kalau main-main. Tidak. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Nah. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada udur baik kalian. Nah. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Munasabatul ayah lil bab. Korelasi ayat dengan bab yang kita bahas. Annaha tadullu ma'a ma ba'daha ala kufri man hajala bi syai'in fihi dikrullah awil rasul sallallahu alaihi wasallam awil quran. Sesungguhnya ayat yang kita bacakan tadi menunjukkan, dan juga apa yang ada setelahnya nanti, menunjukkan tentang kafirnya orang yang mengolok-olok sesuatu di dalamnya menyebutkan Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Al-Qur'an. Ya. Ini bisa menjerumuskan kepada kafiran orang yang mencela Al-Qur'an, mencela Allah atau mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ma yustafadu min al-ayah, faedah apa saja yang diambil daripada ayat ini? Yang pertama, annal istiza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi kufrun yunafit tauhid. Sesungguhnya mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, rasulnya merupakan kekafiran yang menafikan tauhid. Ya. Mencela Allah, ayat-ayat Allah, rasulnya kekafiran yang menafikan tauhid. Nah, haram bagi seorang muslim atau muslimah mengucapkan suatu kalimat yang mengandung celaan kepada Allah atau celaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau celaan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang kedua, anna man fa'ala al-kufra wa da'a annahu lam ya'lam annahu kufrun la yu'dharu bidzalika. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan suatu kekafiran, kemudian dia mengaku bahwasannya tidak mengetahui itu adalah suatu kekafiran, maka tidak diberikan udzur terhadap pengakuannya tersebut. Nah, ya. Seperti hanya orang munafik yang disebutkan tadi. Nah, melakukan kekafiran, menyatakan, saya tidak tahu itu kafir, hanya main-main, hanya bercanda saja. Rasulullah tidak memberikan udzur kepadanya. Nah, kecuali kalau dipaksa. Ya. Seseorang mengucapkan ucapan kekafiran, ataukah melakukan perbuatan kekafiran, kalau dia dipaksa, maka tidak berdosa. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang mengkufuri Allah setelah dia beriman, ya, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tenang, kokoh dalam keimanan. Dipaksa. Kalau tidak mengucapkan kalimat kekafiran akan dibunuh, misalkan. Kemudian dia terpaksa mengucapkan ucapan kekafiran, diberikan udzur. Ya, diberikan udzur. Dengan syarat hatinya kokoh dalam keimanan. Nah. Walakin man syaraha bil kufri sadra, fa'alaihim ghadabun min Allah, walahum azabun azim. Akan Nabi, barang siapa yang lapang dadanya mengucapkan atau melakukan perbuatan kafir tersebut, dipaksa tapi hatinya pun tenang, ridho. Ya. Maka bagi mereka, kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, bagi mereka juga azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wujubu ta'dimi dzikrillah wa kitabihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mengagungkan penyebutan nama Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan kitabnya, mengagungkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban bagi setiap muslim muslimah, mengagungkan Allah, mengagungkan kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan juga rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat, anna man talafadha bi kalamil kufri kafara walau lam ya'taqid ma qala bi qalbihi. Sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan kalimat kekafiran, maka dia telah kafir walaupun tidak meyakini dengan hatinya apa yang dia ucapkan. Ya, dikatakan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam itu ada yang sifatnya ucapan, ada juga yang sifatnya perbuatan, ada juga yang sifatnya apa? Keyakinan. Ya. Ini nawaqidul Islam. Nah, seseorang misalkan sujud kepada manusia, ya, dengan perbuatannya bisa mengeluarkan dari Islam. Ada seorang mengucapkan ucapan-ucapan kekafiran. Ya. Semua agama itu benar, misalkan. Nah, yang benar itu bukan Islam saja. Ya. Semua agama benar. Dengan ucapan ini bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Nah, atau dengan hati. Ketika seorang misalkan ada keyakinan bahwasanya ada selain Allah yang menciptakan alam raya ini. Ya. Yeah. Atau ada sesembahan yang lain yang pantas juga untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kafir. Nah. Sekarang waqidul Islam sekali lagi. Ada yang sifatnya ucapan. Ada yang sifatnya perbuatan. Ada juga yang sifatnya keyakinan. Nah. Dan tidak selesai oleh Pak Ujian. Barang siapa yang mengucapkan ucapan kekafiran. Ya. Dia kafir walaupun tidak meyakini dalam hatinya apa yang dia ucapkan. Misalkan seorang mengucapkan kalimat yang kita sebutkan tadi. Ya, Al-Quran tidak benar, Al-Quran itu. Misalkan. Ya. Rasulullah tidak benar. Nah, atau misalkan, saya Rabb kalian. Walaupun dalam hati dia meyakini sebagai Rabb. Tapi dengan ucapan semacam ini, ucapan kafiran. Seperti ucapan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Dalam keadaan, Fir'aun tidak meyakini dirinya sebagai Rabb. Dalam hati kecilnya dia meyakini Rabb itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak mau menyatakannya dikarenakan kesombongan, keangkuhan yang ada pada dirinya. Bahkan sebaliknya, dia menyatakan dengan lisannya, saya Rabb kalian yang maha tinggi. Ucapan yang semacam ini sekali lagi, walaupun tidak diyakini dalam hati, tapi ucapan kekufuran tadi bisa menjerumuskan seorang kepada kafiran. Nah, wallahu a'lam bisawab, ini di antara faedah-faedah yang bisa kita sampaikan atau ambil dari ayat yang dibacakan tadi. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.